In aradda ayyakuna laka izun la yafna fala tastaghirunna bi izin yafna. In aradda ayyakuna laka izun la yafna, kalau Anda ingin jaya tanpa fana, tanpa mengalami kebuntuan, ingin jaya abadi, janganlah saudara mencari keagungan yang rusak. Jadi kia manusia hadis Allah qadim, manusia fana, Allah bako. Kalau manusia ingin bako, merapatlah pada bako, ke bapak bako. Kalau ada kata-kata kuluman alaiha fan, manusia rusak, rusak di mana? Manusia mah kalau dunia hancur, bumi hancur, manusia tidak hancur, Pak. Jasad manusia ini atom. Atom-atom terpadu. Sekian miliar atom dikumpulkan oleh Allah, jadilah jasad. Ketika dia mati, maka jasadnya meleleh, atomnya terpisah. Yang disebutkan jasad hancur, atomnya terpisah. Ketika kiamat dipanggil lagi oleh Allah, hei jasad si fulan kumpul, balik deui. Jasad yang nanti, jasad yang ini. Ruh yang nanti, ruh yang ini. Cuma bedanya maliki yaumiddin. Kenapa Allah tidak disebut maliki yaumil an? Bahwa Allah menguasai sekarang dan nanti, cukup malikul mulki dzul jalali wal ikram. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Tapi ada dalam kehidupan, kalau dalam kehidupan maliki yaumiddin. Ayeuna ge Allah teh malik, raja orang, tetapi kemulkuannya diserahkan kepada khalifah, pada kita. Kita ini adalah khalifatul mulki, khalifatul malik. Bahasa ekstrimnya pengganti Tuhan lah. Gak apa-apa, di nama kom ma'rifat mau ngomong gitu. Bahasa ekstrimnya. Cek Allah, urus ku siata. Sia cing bener jadi hamba Allah. Sia kudu jadi pemimpin, urus. Karena itu matamu bisa bergerak sekehendak hatimu. Mata itu. Celi suka naik digerak-gerak, irung dikitu-kitu. Bibir dikitu-kitu. Lengan suku. Kenapa? Karena milkullah dilimpahkan sebagian kecil pada kita. Setelah mat, sakaratil maut, dari maut kad itu cabut itu. Semua orang pada hari kiamat ingin menerima buku amal dengan tangan kanan. Tanda bahwa dia akan selamat. Kan? Tek Quran itu mah bisa ditolak deh itu mah. Nanti ayat Quran faman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu. Hegeda ana mah lain hafid Quran, wajar itu kata lareun. Tekodo hahafidan. Pahasaupa yuhasabu hisaba yasir. Yang menerima kitab amal dengan tangan kanan, maka dia akan mendapatkan hisab enteng. Artinya calon selamat. Semua orang kretek hatena ingin menerima dengan tangan kanan. Tapi maliki yaumidin, sebab kemulkuan sudah dicabut. Sekarang Allah malik, tapi kemulkuan Allah diserahkan sebagian kepada kita. Maka utang bisa nangtukan diri sendiri. Setelah mati nanti mulkunya dicabut, maka ngangkatkan leungeun lain ku urang. Leungeun ngene, alah cik urang. Diturun-turun keukeuh naik. Ieu kurang make kitu sia, pan Malik Yaumiddin teu baheula geus diomongkeun. Ayeuna mah beak ku aing disikat kerajaan ti balik deui ka aing kabe. Siap re jadi raja ieu mah. Ya, berpikir kalau anda sebenarnya calon-calon manusia abadi, makhluk abadi. Sesatuan pae engke hirup deui keur ngadakwa, mati lagi jadi tanah. Kalau kita abadi pa sebenarnya. Jadi manusia ini boleh disebut makhluk yang ada awalnya tidak ada ujungnya. Mati itu bukan ujung, perpindahan. Kadenya lah menyebutkan maut teh ngeusan ngeus ti mana teh mah ngalih ti kebon bustan adunya mazruatul akhirat ti kebon amal ka kebon hasil ka ditu ngalih. Anda makhluk abadi pa, ini makhluk ruang angkasa pa. Tah geus bibit cenah jangan jejeng ngacapruk cicing pan hikam ye heuh. Adakah di antara hadirin yang umurnya sudah 20 tahun? 40? 60? 70? 1000? 1 juta? 1 miliar? Ada ruh. Kalau anda datang ke sini cuma pakai badan, tersangem abdi ngawuruk. Magaloler pas korban tsunami. Wahai para jenazah yang saya hormati, ribu hai ngajinah. Atau yang datang hanya roh. Wah jelemaan, wah awakan. Nyerebung udud-udud naik ke tempo. Sisi kula. Waduh ya, makhluk di mana ya? Jangan mangga ngawitan ngawas. Kopaya hek ketepo jelema mah eueuh. Sanggup teu? Anda datang ke sini dengan jasad dan yang 50 tahun jasad Anda. Hayu ruh abdi iraha susah ngitungna triliunan tahun. Geus lain 1 miliar tahun deui ruh. Wong diciptakannya bersama Nabi Adam dulu. Bersama ruh Nabi Adam bareng-bareng. Jadi ruh mah kayak mesin di stok gitu. Body sesuai tahun. Kalau kayak pabrik Toyota begitu kira-kira aja kan. Mesin mah kayak di stok lah. Nyiannya 2 juta siki. Body sesuai tahun. Tahun 2011 kia bentuknya. Mencara motor mah Honda gitu. Tukangnya dibeberkan. Kayak 2002 harupnya dimanyunkan. Kumahwe beda-beda seletik lah. Beda tahun, mesin stok barang-barang. Manusia ini kalau bodinya sesuai tahun ya produksinya. Tapi kalau mesin ruh itu sudah bareng. Siapkan ku Allah jasadna, asupkan rohna blas gurinyal. Palamma jaat nasiat mattakhodat pi ahdil misak. Ketika masuk ke dalam rahim ibu, dia lupa terhadap perjanjian awal. Fa'amal ambiyau ja'u rajang. Ai para nabi mah begitu datang ka dia balik deui ka ditu ruhna. Ruh badan jismani dipake hirup awak. Tapi ruh kudsi kembali ke sana. Kalau kita datang ke sini macet dalai nabi, biasa daur ulang teh heeh. Kudu dikorek-korek heula. Mucara radio mah yang hirup teh kudu dibobot-bobot heula. Pan urang sok alien, mesin mobil ning hayang hirup teh gejlug heula, itu ieu bat heula, disikat heula, hamplas heula, buka di platin. Begitulah kita. Jadi ini bukan makhluk sini, Pak. Sorry ya. Saya tidak melihat ini manusia. Ieu lain jelema, ieu lain jelema. Ting careuh, ting oa, ting naon. Manusia asli adalah ruh kudsi. Mereka adalah makhluk makhluk abadi. Aya mimitina eueuh. Tungtungna sabener. Kamana atuh kuluman alaiha pan asupna? Pan ada pengecualian. Ada pengecualian. Dadalah jelema ge jasadna cungcurangna mah teu rajat. Kumacana nu kabeuleum pan geus rajat. Atuh pan aya kabeuleum teh init teteh. Atomna init kapanasan ge balik deui. Elmu nu kitu mah budak SMA ge mencak saya dia nyeun SMK SMA nu kararitu mah keur kiai mah lain barang hese. Oh, kalau Anda ingin mendapatkan kejayaan abadi itu izun layapna palastastas izanna, jangan mencari-cari keagungan yang rusak. Bukan tidak boleh memiliki, jangan menomor satukan. Yumanu diutamakan teh keterkenalan hari ini, kekayaan hari ini, kenikmatan hari ini. Ayuna we engke teh dipikir. Ketika Anda terjebak terlalu mencari keagungan yang rusak, maka nanti Anda tidak memiliki keagungan. Mending keneh menang keagungan engke, ayeuna pasti agung. Ongkoh cek ajengan cenah. Banyak orang-orang yang sebenarnya ruhnya sudah tembus tapi kelihatannya hina. Tanya dia bahagia apa enggak? Seorang wali hidup di atas gunung tersaung butut-butut acan. Syekh bahagia, ana afrah jiddan. Aku bahagianya di sini. Nu bahagia mah eta nu boga PT urang tanya. Kang kumaha bahagia? Waduh nyeta hutang salaput huluh. Ulah. Bukan tidak boleh punya, tapi ketahuilah yang harus kita kejar adalah izun la yafna. Apa katanya? Siap? Hayang tak? Pantes orang? Eker? Tos boga ilmuna? Nges apaan kuana kasih ijazah? Kitabna eta ijazahna nges naon doyeng. Mobil motor kasih boga sim kasih ayah. Ini gitu. STNK kasih beres. Ayo grader. Malah pangersa kasebuhan mah geus lain. Taun sabaraha pangersa ngawitan ngamalkeun dikir ti Abah? Rek narasa kasepuh. Tap deui 60-an, 50-an. Beda itu. Dalapan lima. Beda itu. Emang jajan ti iraha. 80. Karek diajar. Ya, yuk. Jadi zikir itu nomor satukan zikir itu. Ulah dijieu nomor 2, nomor 3. Nah kumaha jangan aing jeung salat cenah, zikir heula salat heula, aing ngamalkeunna mah salat heula, zikir tah salat. Tapi jelema bisa salat teh ku ayeuna zikir, Pak. Ah, sok ngacapruk cenah ajengan mah aing maneh. Ada umat Islam yang tidak mau salat? Kenapa dia tidak mau salat? Karena lupa terhadap tugas atau melupakan tugas gitu ya. Ingat mah ingat ini kudu salat kan teu hayang. Ai kitu teh ngaranna teu zikir. Jadi zikir berfungsi 3. Sebelum pelaksanaan ibadah dia menjadi pembangkit. Di saat pelaksanaan ibadah dia jadi alat khusyuk. Rek haji rek naon oge. Setelah pelaksanaan ibadah dia jadi alat ikhlas. Tu menang lepas tina zikir. Karena itu wala zikrullahi. Ari eta teh timana ti dituna? Pan ayat salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Zikir lebih daripada salat, lebih daripada yang lain. Lain tukang zikir teu menang salat. Jindik ente. Aliran sesat. Tapi zikir itu yang membangkitkan orang jadi mau sholat. Jadi khusyuk sholat, jadi ikhlas pada sholat. Bahkan kalau ditanya, ikhlas heula, sholat heula. Sholat heula, cek otak mah. Sebab orangnya hona ilmu, amal, ikhlas, kan gitu lihat. Hehehe, gaelanan. Itu mah karek ngaji cacarakan gitu. Kalau Anda sudah jadi praktisi akan lain nanti. Ikhlas heula, karek amal. Pajajian liur, alus, liur teh artinya otak gerak. Justru lamun teu liur otak mana tamblak teu maju. Oh gitu jeung pajajian. Kumaha teh ikhlas heula teh? ngaji sorop atau ucu. Ikhlas fi'il isim, fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, sulasi rubai, mujarad mazid fi, warnaka babka, madina mudhari'na, masdarna muta'adi lazim. Ikhlas jeung hulus beda. Hulus mah bersih, ikhlas mah perjuangan ngebersihan. Ai marukan urang mah ikhlas teh bersih. Ai maneh, tak kitu ai sorop teh nyambung kana tasawuf. Ikhlas mah perjuangan. Sekali lagi, ada orang muslim yang tidak mau sholat? Salah satu penyebabnya karena dia malas, kedul, mung. Saya mau nanya, malas itu di otak, di kolbu, di dengkul? Sholat dulu, membuang malas dulu. Ikhlas. Membuang malas itu ikhlas. Perjuangan micen sifat mung. Ikhlas. Jadi ikhlas lah kakarek sholat. Tuhnya, ini maki hikamah. Waduh, hei gaya tepakannya sirah mana tika bejari numana iya. Lain direka-reka ku ajakan jajan. Bersih hulus. Ya. Kalau Anda pernah nonton di televisi Astro Oasis. Dulu ada Astro Oasis. Internasional tuh. Mohon maaf, salah seorang pembahas ikhlasnya saya. Ustaz Imam sengaja datang ke sini di Surabaya. Ya, Dede ya. Ayah Yusman. Ya, sohib sim kuring. Gambar lopian aja dengan jajan ya jalan. Tukang ngadeteksi miwaroi hijab. Ya. Baik. Jadi ikhlas. Ikhlas mana on? Jadi ikhlas bukan piala ya. Seperti mabrur dalam haji. Semoga menjadi haji mabrur. Amin. Naon mabrur teuing teh nyaho pokona mabrur lah. Disangkana piala. Semoga menggondol haji mabrur. Menggondol kos olimpiade. Mabrur itu perjuangan. Setelah melaksanakan haji, maka haji harus berfungsi dalam memperbaiki akhlak dirinya. Kalau ia berhasil setelah haji memperbaiki akhlak dirinya, mabrurlah dia. Sampai kapan harus memperjuangkan mabrur? Teka pae. Bisa jadi poe ieu mabrur isukan gagal deh ya. Paham? Hayo. Ini terlalu lama hilang. Wawasan seperti ini terlalu lama hilang dari otak. Umat Islam termasuk otak maaf ulama dan cendekiawan. Kita enaknya budaya sih. Yang dibahas akhirnya bukan ilmu asolah, bukan keaslian, tapi budaya. Nugas direka-reka, digulak-gilak ku kepentingan, keasliannya menjadi hilang. Aduh, oi, alhamdulillah. Tikana naon tadi teh ngomong teh? Ikhlas. Ya. Pangersa ayeuna hadir ka dieu. Ikhlas heula. Di imah cek bojo pan, ah tutung ka mana? Ramadan pan sieun sahur teh ngarencangan. Di olo bojolin. Jadi kieu nyi itu teh kan baheula teh kungsi ngaji hikamnya jadi eta teh ikhlas teh perjuangan merosotkeun diri rek amal. Geus indungna sadar budak deh. Panek lebaran mah manyung. Bapak ngaji mah beran teu ngala duit kumaha. Da saya ge bisa ngaraba lah. Apa yang terjadi pada saudara? Betul-betul. Kata mah batak. Betul-betul si Upin. Ya. Jadi anak tuan-tuan sudah ikhlas. Sudah berjuang. Sekarang juga sedang ikhlas, sedang berjuang. Nanti juga sedang ikhlas lagi. Tika iraha tu ajengan beresna angke tika ngeusan, tika piriwit panjang tit kiamat. Tong sok sakadeung teuing aing main. Nya, ya. Tika maot mah eta mah turun minum lah. Turun minum. Ini mumpung ada saya, karena saya banyak teman. Tadi teh kenapa ajengan jajan lumayan bisa terus merangkak maju, berkembang karena banyak teman. Tidak pernah merasa aku paling. Ada teman, ada Pak Mustafa. Nanti malam akan ada lagi Buya, Buya Royanuddin nanti. Saya telepon tadi, "Woi, ka dia tuh. Mohon abdi teh cenah repot wae ka dia, ke urang tepung." Tah tanu jangotan panjang. Seniman Sunda tapi beliau pejuang di Sukabumi. Kekeun cenah nyarios di dia, kumaha ngobrolna manehna. Ya. Ayeuna aya Ayah Yusmanda. Ini juga salah seorang pejuang teman saya. Setiap bulan ada laporan ke saya. Sebab dia incu pemijahan. Incu eyang pemijahan. Tapi teu jadi kiai. Alus teu jadi kiai. Lamun jadi kiai bisa wae jadi kiai teu ujung tasawuf. Kebenaran ieu mah teu jadi kiai mah. Tapi karena tasawuf mempelajari. Saya sering diberi sami sareng Wah Haji Alison tadi. Yang sering memberitahu saya di sini ada apa? Haji Alison. Ajengan kening aya pelangi teuing da ana mah teu nyaho. Warnana anu anu ajengan baruk sakit enggeus teh. Kalau saya yang melihat bisa jadi hadirin anan wah bisa jadi propaganda cenah. Kenekeun batur. Yah yah kedeng. Kapur sirih. Kena ka mana yang ngomong nantepan manehna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pitulung miwah karunia Gusti Nu Maha Agung. Dina danget ieu urang sadaya parantos ditiasakeun, dikempelkeun, diriungkeun di tempat. Anu maksad teu aya sades iwati sejabade ngabaktikeun diri ka Gusti Nu Maha Suci. Kujaya ngalaksanakeun sebahagian kewajiban ibadah. Anu mudah-mudahan ieu amal bakti urang sadaya mugi aya dina panampianna kalayan ridona Allah Subhanahu wa taala. Salawat sareng salam mugi didugikeun ka junjunan Nabi penutan alam Nabi Mustika Alam Rasulullah Kangjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para aulia-auliana ugi ka sadaya pengikutna. Di kalembur kiamana kalihna teh eta ku sababiah rimun ieu mugi ngajen hikmah ngajenkeun barokah khusus kang wayun sumping nu hadir khusus kang keluarga urang sadayana anak incu turun urang sadayana ihwan ahwat muslim muslimat sadayana mugia hayu ku Allah diselametkeun selamat dunia selamat akhirat selamat dohir selamat batin kaduana ku sababiah rimun ieu mugi ngajen hikmah barokah oge dihampun dosa urang sadayana, dosa ibu rama urang sadayana, dosa karuhun karuhun urang sadayana, dosa anak incu turun urang sadayana, dosa guru-guru urang sadayana, dosa iwan awat muslimin muslimat. Katiluna aku sababiah rimang iya mugi ganjaran hikmah, ganjaran barokah dihasilkan sakua pemaksaan urang sadayana, pemaksaan iwan awat keluarga urang sadayana, pemaksaan pangresagu urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hapunten anu kasuhun ka pangasa bapa simkuring nemet tiasa ngiringan kawitan tadi margi teu damang nembe sehat teu damang naon nya panyawat kedul gitu panyawat males gitu nyeri mastaka alhamdulillah ayeuna tos ngemplong ya barokah sareat karomah pangersa guru doa ti sadayana. Sim kuring teu tiasa nyaros sahli namun bade nyaros tentang pangalaman sim kuring we anu nyata anu karaos ku sim kuring sareng keluargi sareng ihwan awat anu sok ngiring sareng sim kuring kitu. Sim kuring taun 85 dikersakeun ku Gusti Nu Maha Suci hakikatna ngimpen tuh tepungan dulur maneh di Nagreg kitu. Saha eta nangpenan teh duka saha rupina karuhun eta. Sim kuring teras nepangan pangresa taun 85. Masih keneh kubilik. Jam 12 sim kuring mulih ka bumi. Tengah wengi pangresan yeuh teu damang. Naros ti mana? Ti lebak tengah ti babakan carigin saharama anu ibu. Cina Umi gini ya dulur urang. Jam 12 anjeunna ngajapkeun ka Sim Kuring ngomong mersi hideung. Sorry sih ulah da seur ojek anak sono ka dulur ngajapkeun jam 12 wengi bari teu damang nyetir nyalira ka ditu kabawakan caringin atuh aranehan di ditu teh. Ajengan gila degan jeung make ngajapkeun Sim Kuring ka ditu. Ya pengalaman anu tiasa dilupakeun ku Sim Kuring. Di antawisna taun 85 tepang 87 Sim Kuring di piwarangku pangersa Abah angkat jarah ka Mekah ka tanah suci. Tos Sim Kuring nyungkeun widi, nyungkeun doa ti pangersa bapa angkat ka Mekah taun 88. Ia nyariuskeun Sim Kuring sanes hayong kapuji ku pangersa bapa, sanes sejaya nyanjung bapa Gusti Langkung Uninga kana uteuk ati gedagrasa Sim Kuring. Nalika nuju tawaf, ka kuping zikir jahar anu sok aya di dieu sadayana. Brong teh di ditu si anu si anak Yaswantana di ditu. Bade ngecup Hajar Aswad, palit wae sim sesah sareng bojo teh. Ngaranna geura sim teh di eta. Ari kurunyung teh pangeresa, pangeresa teh angkat ka Mekah di dieu. Tapi ku pun bojo teh ketingali. Sim Kuring ningali. Ya lamun-lamun bohong jijieunan Sim Kuring sing ulah tiasa ingkah ti penempatannya. Yakin ya res nyatana kitu. Karomah ya. Piwarang apa kieu-kieu alhamdulillah lancar. Suur kaanehan-kaanehan sanes suur di luar otak. Di antawisna hiji ieu teh nyaskeun mankubah ya. Mankubah bangsa. Nah Sim Kuring sok ngingiring sareng pangresa ka temboro ka mana. Bari ngalakeun ka pulo bawean Sim Kuring. Subhanallah. Nahoda nyarios ka Sim Kuring sareng Kang Ija. Saya baru 20 tahun bawa kapal ini baru sekarang tenangnya laut. Cuman beriak-riak tidak ada ombak. Padahal itu waktu ombak besar itu. Waktu ombak besar. Alhamdulillah pulangnya berangkatnya begitu. Setelah datang ke sini telah pada siapa? Ombak datang lagi. Kapal tidak bisa berangkat. Itu karomah. Sir, di antara saya sendiri. Engal kene pangeras nyumpingan tempat saung Sim Kuring di tengah serang di Ciranjang di lempurna pun biang di itu di Ciranjang. Sumping pangeresa ti payun atau ti pengker. Kamari Sim Kuring aya keuring bismillahan riungan di tengah serang. Subhanallah. Di kajalmi nu teu sama apa. Anu teh saking ku hoyong kadinya dika digaranong hayang hadir ya tempat tuh ari kasumpingan ku nu iwanya jantan beda lah getaranan teh beda magnetna teh gitu. Beratus-ratus jalmi sumpingan sesah panpa hoyong ngagunukeun jalmi teh sesah itu upami teh disarangan ku karomah di antawisna deui iman anu ieu anu engal-engal ya. Uninga pangintenya sok nyal TV di Trans TV. Aya nu sok ngagusur kapal eta. Kapal tronton. Saha eta? Murid Pak Jejen. Ihwan teh Pak, ahli zikir Pak Jejen. Ngeneme Sim Kuring nyaris ka Pak Jejen tadi nu emang rada kitu we burun. Teu nya ka aya dina malam Senin tah. Budak Sim Kuring itu saya promosi ieu nya. Jadi kieu eta teh henteu niat-niat da teu latihan teu naon kitu. Aya teleponna rencangana cenah bisi arek eta iseng. Kamari malam-malam saum kadua satus taraweh eta. Ya cenah. Bade iseng cenah bade ngobrol tronton cenah alhamdulillah bedol teh geuningnya. 8 ton paling rendah 8 ton eta 40 ton eta. Kumaha? Apaan gaduh guru? Robito cenah ka pangeres bapa. Robito ka pangeres basa, Robito ka Abah sami. Da pangeres bapa teh saha teh Abah teh saha teh jadi sawi. Da urang mah can bisa sawiji, can bisa manunggal jeung Gusti, manunggalkeun heula jeung guru urang. Entos manunggal jeung Gusti, entos sadiring dumadi sareng Allah. Insyaallah. Eta mah da lumpat teh cenah. Kayak enggak dia 10 juta. Insyaallah kayak punya isuming ka dia dari juda mal pan di subna dan tiasa ke insyaallah. Mengisi bari bari hari ini. Setiap menakib sok yang iri di air masuk di penggerai gitu. Tamburan. Tak itu. Jadi eta rubito. Barokah zikir. Jadi sanes istri jelasane itu mano. Itu ada likir mah kudu. Ieu bari jeung ehling ka Allah bari zikir ka Allah. Tak kering sesuatu ulama, kau ingat ping? Tapi nak orang ka Allah, teh ku ingat, ku zikir. Oh iya nak orang ka dia emut hela atau dugi hela ka dia jasad. Ingat hela jadi emut apa? Nampak jasad ka dia. Alah gitu. Jadi alhamdulillah kita pahala ti Allah, itu pahala kemuliaan karomah ti Allah itu. Sadayan terus itu pilihan Allah sadayan lagi. Temustahil tidak ya wali Allah. Ya, akuah mual sumping kadi, mual ayah kadi akuah. Parunpoi mual caang, saya mual ngocer. Lamun di dia te ayah wali Allah. Ayah wali Allah, boleh sebutkan simping. Simping saya swali, jauh pimanangan, saaris. Tapi, ya mungkin sekali-kali diberitahu ku Allah lah, sia-sia. Jadi kan wali itu kekasih Allah, rahasia Allah hanya orang yang telah diberitahu dan hanya wali dan orang yang telah diberitahu oleh Allah. Maka wali itu wawangian Allah di muka bumi. Sing sajalma nu kebaikannya lebih tinggi daripada kejelekannya itu akan ngangsa, akan mencium tentang wanginya, wangi Allah Allah itu. Alam subhanallah di Purwakarta nembe sumping opat jalmi. Ngangsa ngambe. So itu majlis malaikat, majlis para wali. Itu. Saya seriungan edel-edel, saya seriungan umum biasa. Ya. Makanya kurang di hadiran. Gua hadir. Nah, sahabatnya sing kuring terpang-pang foto sim kuring foto papri. Dalam saya semakomna, Itu simbol ya simbol. Haladir aja sudah ada di hadir. Panggil Musa itu panggil sebapak. Hapunten kula suhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Allah wabarakatuh. Ah. Jadi orang aya tukang ngabahas kitab, tukang ngabahas intelektual, aya nu ngurus miwaroi hijab. Urangna mah kieu we bubututan terus ti ka iraha ge. Kartas. Sebab lain arek hirup hayang cicing dina luhureun sirah manusia. Justru orang kudu jadi pelayan manusia. Wayuh nu enak teh disanyung, dipuja. Ai batur ditinggalkan oh. Kuduna kita jadi pelayan. Ya. Apapun limpahan dari Allah ka urang keun bayan tepan kan. Jangan pernah nyelap teh tadi. Ajajan bisa anu alhamdulillah. Aclengkeun ka ditu. Hayo kudah. Teu meunang nyelap. Nyelap di hati orang. Sagede tungtung buuk. Hanguslah kita. Kita hangus. Kos kopral ujang make baju sate tadi teh bodi. Ya raja cewek. Ya. Amin. Jadi enak-enak. Ini kita terlalu terbiasa bergaul dengan ulama, mohon maaf. Ulama itu ingin menjadi segala-galanya di. Harus di atas yang lain, kada angan pangeunahna keur saha. Hajengan rakyat jalata mah hulu betok di ditu. Pangkuleman hajengan. Nanaon kudu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Mari kita perbaiki. Mari kita selama kita tidak melakukan perubahan paradigma, perbaikan paradigma, pembaharuan paradigma, Islam tidak akan bangkit. Da Islam bangkitnya sebenarnya lain ku jelema, ku itu. Arwahul anbiya wal auliya wasyuhada wasalihin wala taqulu lima yuktalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Lamun urang geus boga kecerdasan, pasukan pikir dan lain sebagainya, jago politik, itu baru kira-kira 10% kekuatan. Kekuatan anu bisa ngebantu perjuangan Islam muntos gugah deui arwahul anbiya wal aulia bergabung jeung urang. Jadi urang ngahodaman anjeunna. Bukan reinkarnasi seperti Hindu, bukan. Lain sup wali teh kana awak tuluy ngomong, "Yo eyang datang, eyang-eyang dibere udud dikenyot. Oh, eyang wali beki udud." Bohong gitu. Hareun gitu. Henteu kitu, henteu kitu. Mantenna di luar urang, tapi bergabung jeung urang. Seperti helikopter aja. Neangan naon? Neangan helipad tempat landing. Dina Alfiah disebutkan wasauguhu min lazimin lihadiri terus kolbi baca tu pahala ke dina Alfiah sauguhu nyun segat sifat musabahat kernaon ker zaman hadir adalah tina min lazim contohnya tohiril kolbi bersih hati. Jamilit tohir ahlak halus. Hati bersih ahlak halus. Sengit kusorangan. Sumping marantena mantuan. Mudah-mudahan sadayana ku Allah diparengkeun. Ulah stres. Ulah mengklaim. Ulah nepak dada. Ulah ngaku aing jadi tawadu. Ibadah. Syukur. Tobat terus ka Gusti. Ayo urang goreng, goreng gitu kan jangan. Ya. Nu muji-mujian tepankeun bae. Liwatkeun we. Tong make ulah sok muji ka aing nya. Ya, basa-basi nah teh mah atoh. Resep saya mah ka jelema mung dipuji mung dipuji kelas naon ente. Keun bae liwatkeun ka ditu. Min. Lanjut. Atayul hakikiyu. Atoyul hakikiyu antatuya masa patad dunia anka. Antutwa masa patad dunia pekwe. Tutawiya masa patad dunia boleh aja boleh. Hatta tarol akhirata akrobu ilaika minka. Kita sering bicara tentang toyu. Tadi toy-toywe tikamari. Toy te melipat. Yang terkenal di Indonesia termasuk di Tanah Jawa adalah orang yang bisa melipat jarak. Nutadina jauh bisa jadi sakedeng seperti para aulia ti pemijahan ka Mekah ngan ukur 5 menit 10 menit dan lain sebagainya. Itu yang dikenal oleh banyak masyarakat dan dianggap hanya itu, maka orang yang tidak bisa begitu putus asa. Betul? Kudunanya betul heula anak adinya. Kita termasuk orang putus asa. Pimanaun, pimanaun. Pimanaun, pimanaun. Mustahil, mustahil. Jajauhun, jajauhun. Putus asa. Nih, lihat, dijawab. Hikmah 87. At-toyul hakikiyu, pelipatan. Yang sebenarnya, antutwa masa patu dunya anka hatta tarol akhirota akroba ilaihami ilaikamina. Jadi, pandangan kolbu tembus ke akhirat. Lakukan alaikum bi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Nembus ka ditu. Jadi perjalanan dunia diliwat gitu. Itu namanya melipat itu. Lain hayo he ngadadago itu kumaha nya dicoba ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Dikirlah. Gusti yang nepi ka tong tebih teh ngabdi malah kadinya wae ka pasar Pelita berai di imah keneh wae ah kumaha ya teh dikir teh teu bisa melipat jarak nanaonan ieu maneh tong udag-udag nu kitu. Kalaupun satu saat Allah memberi yang begitu lewatkan saja, tapi tong udag-udag nu kitu ieu nu kudu diudag. Bahwa hidup kita di muka bumi selalu tembus pandang ke akhirat. Arek ngomong ditimbang heula mun saya ngomong kieu kira-kira di akhirat ge manfaat moalnya moal manfaat ah moal ngomong ah lamun saya bersikap kieu kira-kira engke di akhirat kumaha nya menurut syariat kumaha menurut aturan ah matak bahaya engke moal ah itu orang ahlut tayy itu naon cenah naon tayy teh mun jelema geus alus melipat kituna sok rajeun dibere lipatan di muka bumi ecek-ecek eta mah sia teh bonus nya. Lamun cara masak mah kerakna nu kitu mah. Tara diadaang ti mimiti paling ge dipake cuci mulut heuh. Iya, ngadaang liwat cuci mulutna kerak. Kabisa nu kararitu mah nu sok dipajang-pajang. Anak bieu menang laporan ti aya. Cenah di Bogor aya nu kitu-kitu. Lamun anak bareto keur anak jadi ahli hizib. Mal teu kieu nya mah. Oh, beda doi atuh. Mun teu dua najis aing kitu-kituan. Ai geus diajar dikir mah aya beja nu kitu. Oh kitunya. Liwat. Bisi ngalaman nu kararitu engke tong di aku. Cek aku sabab aing ngalaman hebat kamari aina rek dipajangkeun. Epek mah teu kuat. Ai tadi mun kuat narik sekian ton, nah ningang narik batu sakintal ge moyogeng, da lain heureuy. Lain heureuykeun. Hanya untuk saat-saat tertentu, itu pun setelah dipertimbangkan oleh Allah nu kararitu. Mun aya tujuan-tujuan anu dakwah membantu dakwah. Karomah terjadi untuk membantu dakwah, bukan untuk main-main. Ya. Kartosah. Haduh. Tuh, akraba ilaika min akhirat leuwih deukeut tibatan diri urang. Eta ngaranna toy. Toyul masafah, jarak jauh jadi deket. Kusabab akhirat tuh kitu jauhna jadi deket ka urang. Walal akhiratu khairul laka. Dalil nama geus merekpek teu baheula ge, ngan rangkeunana terkadinya. Walal akhiratu khairul laka ulah. Kusabab kitu sakabeh amalan kudu dipikirkeun, kudu mangpaat di akhirat engke. Sakitu nu kabeh hatur. Wassalam amblop. Jot lanjut. Al-ata'u minal khulki hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Kasabaraha teh euy? Ka 88. Lemeta pelem pelem pelem ngomong. Kan beda ana mah barokokok. Ngaji hikam teh cenah kitu ku jelema eta mah paduli teuing. Nah atuh mah ka daria. Tu teangan kiai ahli hikam anu sorbana ngangsar ka hanap. Oh, tara lesot jubah make misik lagi dua botol sengit kalah ya. Ieu mah si jejen jelema kieu nah tu ka dia. Saya malin tukang kitu. Nah, ngabahas teh kieu lem belum belum belum. Hikmah pelem aja cep. Apa pelem teh eco, eco teh enak. Kalau ada orang kaya enaknya orang kaya itu memberi kepada kita apa tidak memberi? Ano? Lemeta belum, belum, belum. Mun aya nu geulis ka urang alusna ngajak seuri mah nyuwun. Lemeta belum, belum, belum. Apa kana mah urang mah kitu lah. Panggenah-genahna lamun batur barang bereha. Aenyo. Naon cenah? Hayang rada kasar deui. Dolo. Tinggal pangersa. Al ato minal khalqi hirman. Pamere ti manusa mah panghalang. Entong dibere urang mah pan butuh di heuh. Mah geus kieu. Hay gae atur-atur rek adinya hirup mah. Saya orang yang tidak menolak pemberian, tetapi insya Allah saya orang yang tidak mengejar-ngejar pemberian. Kitu we heulanan urang mah. Ai nolak pisan ti sarare. Teu meunang, Hirman, Hirman. Ah, kitu-kitu teuing da. Ripuh deui. Nu ulah teh rerengos. Naon cenah? Ah, orang Sumatera tahu rerengos. Rerengos teh kada demes teh rerengos. Yo. Mengejar-ngejar kadodoh ya kos anjing kena bangke bubrik kana nong. Mohon maaf ya, saya dalam kapasitas ketua umum majelis ulama sering didatangi ustad-ustad dari desa-desa agar memberi rekomendasi untuk bantuan dari bupati dekat sebenarnya suka yang sering saya berikan adalah tah alamat jung jarah ka yang Cikunul saminggu di ditu tah ongkosna jig ka ditu leuwih gede hasilna tibatan ngabeberik bantuan ti Pemda kan. Ya. Bener saya lain hiji 20-an. Al Mukarram ajengan teh Cibadak Ancayan teh. Aib rayi pangarsama. Saya sering nengok teman-teman gitu ya. Ngaji ka Jampang, ingat punya teman di sini tengok. Sekedar rezeki apalah. 10 20.000 50.000 perak. Naon sih sulitna? Kata teman saya, "Jangan maneh we nu maju teh oi. Kamu aja yang maju. Akang begini hidup. Anak we loba akang, awak geringan. Imah butut bangsa kieu jeungan." Aya anak teh kikituan kana tembok. Sugane teh cinte, ieu teh alus isukan we. Oi. Ngeseh balik, menyang ngomong gitu-gitu emang kayak ulah. Teu haram kan bicara gitu. Seminggu kemudian datang ke sini bari cori. Hajungan, alhamdulillah di jabah sia. Namun imah urang geuna geus anu ngaganti jadi alus. Eta sok aya kitu teh. Sok jadi rame teh. Padahal na, nu sorangan mah di kitu-kitu teh daekan heuh. Kahayang teh lamun ningang ka batur kitu mun kana sorangan mah kekehe kudu anyuk ngahutang. Mantah cingkat deui yeuh, maneh diajar dikir engke bisi. Aya kaluar biasaan ka diri salira engke. Bahasanya begini, Pak. Kita punya bahasa, Pak. Sok bismillahirrahmanirrahim. Eueuh kahebatan. Na diri urang. Eueuh kaleuwih. Na diri urang. Kabeneran. Anak ngadu, ha? Wali liwat. Jadi nu diijabah wali nu keur liwat. Ningang urang ngadu atuh diijabah eueuh walian. Walina keur nyaba beureun ka Irak. Gitulah kira-kira bahasa yang mudah, Pak. Supaya kita tidak terjebak dengan kehebatan kita, nanti kita tersanjung. Tersanjung itu jebakan tadi. Al atau minal holki hirman. Wal man'u minallah ihsan. Itu minta ka Allah hese keneh wae, tah kitu teh alusna Allah ka urang. Lakinya Allah teh banget ka urang. Nasyukurka ya Rabbi. Biqabdika ya Rabb. Terima kasih ya Allah atas qobadmu kepadaku. Mana ta ad'iyati, mana ta doai? Kau cegah doa aku. Yang aku minta kau tidak kabulkan. Terima kasih ya Allah. Cek Allah. Heh hayang kitu aing teh. Tah aing mah dibere. Aing geus kitu mah. Kadang-kadang Allah mah kitu greg. Pecakan ku salira. Hayang dihongkeun. Wa sok hayang dihongkeun mantenna mah. Tahu main ta umpet? Susumputan aya susumputan. Urang gilin. Geus can. Geus can. Geus can. Teangan. Kabeneran batuk. Batuk nu nyumputan. Hong bake kok. Hampun ten sanes ngahina Allah. Allah mah sering kitu ka urang. Dar urang teh di gulang gaper sakarep anyeuna kitu. Eta urang teh kuat lir kudu kumaha aing yang hareupan Allah teh teh. Hayo diteangan ka urang jalanna. Kapangih bae cing urang. Hong, ah kapangih tah. Sok ku salira pecakan sebenarnya. Lain anu rahasia nu kieu mah. Kadang-kadang urang teh bisa tak umpet jeung Allah. Kang kumaha Kang? Ah, pokona kieu wae nasib. Teu cerok. Eh, eta tu. Nasib goreng sih. Susumputan. Kang di mana nyumputan batur? Ah, teuing teu kapangih budak teh. Atuh moal meunang nilai dengan jejedog. Teang. Kumaha ngeunahna beliau? Kadang urang ti kusruk heula hoh neangan teh. Di jurang ditulah malah nincak tai anjing na gitu kali. Kudu ngaliwatan heula wahangan ngojay ti ditu aya asup heula. Cek urang teh hayo atuh geura nemongan ieu geus capek moal wakat. Puasa heula sia 30 tahun. Puasa heula sia 20 tahun kakarek ku aing bake kok kitu. Ya. Ibadah eta mah ibadah nu biasa nu sapopoe kawajiban eta mah pinter bodo makrifat teu makrifat ge kudu eta mah. tapi aya nu sok ibadah make jeung ngurus jejeroanana nu kieu. Kada ulah sabalikna aya jejeroan diurus aya ibadah syariat goreng zindik. Aliran sesat, saya yang berhak membubarkan. Di Jawa Barat mah saya telepon Pangdam, saya telepon Intel. Assalamualaikum Pak, ya, dikasih kelompok anu-anu make nama tarekat tapi ternyata meninggalkan sholat, menghalalkan zina. Ya tarekat tuh menghalalkan zina supaya zikir lebih khusyuk. Maka kudu pareuman lampu. Nanti pilih untuk saya yang paling cantik. Saya mah nyaho alamatna di mana jelema na saha. Apaan saya roisna. Nyaho datang. Bubarkeun ukara itu, bubarkeun. Aya nu ngarobah salat jadi cukup sekali. Torekat judulna. Itulah nu disebutkan torekat miku. Hakok yang disebut lagi hakok. Sebenarnya kalimat hakok itu benar muhakok. Orang yang telah mencapai tingkat tahqiq sebenarnya. Tapi lolobana hahakokan gitu. Muhakok, muhakokan. Karena itu saya pinta kepada keluarga yang belajar tarekat, jangan jauh dari NU. Jangan jauh dari Majlis Ulama. Cara pajajian itu jauh dari NU. Jangan dari Majlis Ulama. Dah NU anak-anak MUI na'ana ya nama genahan. Min. Lanjut. Jala Rabbuna ayyu amilahul abdu naqdan payujazihi nasyiatan. Balikan deui. Masih kene berkisar bastu ya. Matak cekana ke paling 10 poin dina hikam teh 282 teh. Ya teh tadi sekitar bastu kene wae. Tapi pergeseran-pergeseran sedikit-sedikit. Diulang. Kalau kita berdoa pengennya diijabah teh. Hayang beh ditu hayang meh nieu. Kita jujur sarwa dana ge sarua tong sasolehan. Jadi teu abdi mah teu priyog ieu penting engkin tong kitu. Hayang ayeuna nya eta. Apa hasil ngaji hikam ari kitu ajengan jajan? Hasilna rada sopane meusan. Agak sopan kepada Allah. Teu sasarapot teuing cara memeh ngaji hikam. Itulah helaanan robah gitu orang. Sebenarnya kalau ibadah pahalanya diengkekeun, dianyuk jalla rabbuna. Salah satu keagungan Allah adalah lihat ari amal naqdan kudu ayeuna ari ganjaran diengkekeun, dianyuk. Tah eta teh salah satu keagunganana. Mun urang ka Allah menta Gusti hayang ayeuna kabeh, sarua jeung nyebut Allah teu agung ente. Gagapah. Gusti sarian-sarian eta aya doa geuning aluhan-aluhan al-ajal asa-asa hayang gerah hayang gerah hayang gerah hayang gerah sedang eta teh doa na Syekh Abdul Qadir deui ongko rajana wali rajana tasawuf geuning kitu bahasa boleh begitu kalbu yang pasrah. Gusti nyuhunkeun engal nyuhunkeun acak ieu dina hate kumaha Gusti we eta tinggal sakitu ah. Ana termasuk pengamal kamain ayat 5 huluna kaf haya ain sod congona hamim ain sin qaf eta doa tasyir lain pelet. Keliru kalangan pesantren kalau doa tasyir sok dikana peletkeun dipake melet awewe jadi heureuy Quran dipake heureuy kawalat ente. Adanya doa-doa tasyir itu adalah untuk jihad. Kumaha carana nalukeun Thailand supaya raja Thailand asup Islam digawean ditashir supaya runtuh hatena. Adanya dina khazinatul asrar ilmu-ilmu tashir mamba usul hikmah tashir itu ke situ na lain keurui rada cicing meuseun da hampir rata-rata pan pemakai eta cek anak doa Nabi Yusuf jadi pelet ayat Yusuf palamma ra'ainahu akbarnahu wa qatana aydihi wa qulna hasyallillah ma hadza basharun in hadza illa malakun karim sakhiri qalba is ilaya lalu hasrian Gusti sing tinggal lireun maneh sing kapengpeongan ayeuna keneh sing datang ka dia malah mau udud Gusti doa Quran dipake heureuh ini di kalangan pesantren terjadi lo jujur ente sudah yang sudah Teu kudu make murintil hate batur ka capek-capek. Prestasi maneh we cing bener. Ya, rupa bangsa kieu, harta bangsa kieu, atuh doa cing alus, ngaji cing alus, akhlak cing alus. Ya. Dah. Jadi salah satu bukti keagungan Allah ari imbalan teh diirahakeun. Kenapa pahala dinantikan? Karena buat apa diambil sekarang? Da urang mas, alah, keperluan kita ini kecil, Pak. Kecil. Hayang boga mobil hargana 100 juta. 100 juta lamun dibawa ka surga dipake meuli koral hiji moal mahi. Kadinya atuh mikir. Sayyid Adam dinikahkan oleh Allah kepada Hawa. Pan baheula teh aya di surga teh sagala ayangan aya nu eueuh kitu baheula teh kitu. Sayyid Adam hayang cau, aya. Sayyid Adam hayang apel, aya. Tapi aya kahayang anu nguriang. Ada suatu keinginan yang sampai panas dingin tapi bendanya enggak ada. Aduh hayang naon ieu. Kalau enggak buka tafsir Khazin enggak ketemu keterangan begini, Pak. Ini harus tafsir 4 jilid ke atas baru ketemu. Dipetakeunana we ku ilmu nagrog heuh jadi siga kitu Nabi Adam teh. Aduh. Cik malaikat Adam hayang naon teuing. Munang kieu da hayang sare kasur luhur hayang kadaharan aya. Hayang daging sagala aya tapi iting hayang naon. Ketika dia mimpi oleh Allah diberi mimpi ketemu manusia lain. Rada beda jeung manehna. Lebah dadana ngabenyul. Cek Sayyid Adam nang ngimpi hayang ieu. Sakna urang manusia normal ngomongkeun nu kieu mah lain porno. Allah Maha Adil dicabutlah tulang rusuk satu. Coba rampa eta tulang iga leungit hiji ti kayeuna ge lalaki mah. Awewe mah lengkep urang mah coplok hiji. Nyeun Adam mah tina taneuh aing nyeun Hawa ti mana anggeus lah. Tina taneuh nu geus dicitak. Jadi bedole tulang igana hiji. Kun jeung Allah mar'atan. Jadi awewe sia. Barang Adam beunta. Lem tepel lem lem. Untuk itu untuk. Dan Nabi Adam ini nyaksian jajan keur kieu. Ai sia jeung kubelenggu. Sopan atuh jen, apa nu ngadengekeun lagi kitu patut. Sesuai we jeung pendengar. Hurungkeun lampu. Aduh. Teu wasawisi da can jadi nabi hari teu morek dirontok. Barang rek dirontok Allah, mamnu, mamnu, haram. Teu meunang Adam. Aduh, Gusti pan hayang mah. Ada caranya, ada Adam, ada caranya. Nikah dulu, oh harus nikah. Wali nasaha pancadaya apa hari teu mah. Geus langsung Gusti. Nu jadi persoalan mas kawin. Mas kawin yang dipersoalan waktu itu. Saya mau nanya, kira-kira kalau setingkat ibu Hawa yang pantas uang, alat sholat atau emas? Yang pantas emas ya. Kira-kira emasnya saons saton. Untuk kelas siapa? Jadi yang layak mas kawinnya bukan alat sholat, bukan uang, tapi emas. Nah ini tahu bodohnya Anda itu di situ. Di surga mas kawin hayang emas, malu tihang imah mas kabeh. Di dinya kudu ngaji hikam teh. Hay panjat mas kawin emas teh halus. Sok maneh ayeuna di dunya. Bapak nikahkeun anak bapak, Nami, Neneng, Ka Ujang. Kalawan ngangomas kawin tihang jeng-jeng tilu. Can pernah ayah ngawinkan mas kawinnya tiang jeng-jeng tiga biji. Lamun di akhirat ngke nganggo emas sak kuintal di surga malu sare jeng tiang imah. Nu rada mahal atuh nu rada mahal. Berlian, berlian koral. Berlian itu koral tahu? Di surga teh. Kudu naon atuh yang lebih mahal dari intan dan berlian? Naon? Shalawat. Ai shalawat teh leuwih mahal dibanding intan berlian. Allahumma sholli. Kumaha shalawat teh Gusti? Nanyakeun deui dapan can aya tulisanana eta mah, can aya percetakan. Menta rahmat ka aing, oh sumuhun. Kanggo saha Gusti? Keur Muhammad. Muhammad. Muhammad teh saha ditu? Aduh, debat teh wae ya. Beda calon pengantin teh ya. Muhammad itu cucu kamu. Tidak akan ada kamu kalau tidak ada cucu kamu. Liur. Da edek oge tidak akan ada cucu kalau tidak ada kamu. Ya mati balik. Tidak akan ada kamu kalau tidak ada cucumu yang itu. Aduh, kumaha geus kieu. Shalawat weh. Kakarek ditikahkeun. Incuan-incuan burusut teh jelema incuna. Geus sakitu. Jadi, kenapa ibadah tidak dibayar sekarang oleh Allah? Untuk apa? Kalau yang Anda perlukan cuma mobil 100 juta ecek-ecek. Ka Mekah 30 juta ecek-ecek. Eureuneh udud 10 tahun mahi. Tukang baso pre maneh tong jajan keneh batur nu jarajan. Cukup. Hayang boga imah, atuh nyieun imah. Hayang meuli tanah, ngeureuyeuh meuli tanah. Teu kudu make ngenta kulian anu gede. Gede teuing ganjaran salat. Ganjaran sakali salat, sakali salat. Lamun tembus ka Allah sampai menjadi pahla. Tembus ka Allah. Ganjaran sakali sholat leuwih gede tibatan dunya jeung saeusina. Itung kumaneh ukur dunya 40 ribu kilometer bulat besina beusi rongsokan kereta api bangunan anu itung kabeh lauk nu aya di laut itung kabeh jerona luarna minyakna sabarahaeun tah sakali sholat nilaina leuwih ti sakitueun hayang dibikeun ayeuna naonan ente entong sok kitu Gusti entong dipaparinkeun ka abdi ayeuna eta mang kanggo ngungkin we ayeuna mah abdi mah nyuhunkeun nu cekap we keur abdi kitu. Allahumma tuhya wala tuhsya. Nun Gusti abdi mah teu kudu beunghar nu penting nalika butuh aya. Tong dibere hese abdi. Nu disebutkeun beunghar di dunya teh ecek-ecek. Teu kudu ngajual salat ente. Tekudu ngajual puasa ka Allah keur kaperluan hirup di dunya sakitu. Ditanggung ku Allah cing bener re hirup. Cek Allah moal mau dibikin kasih ya ganjaran nya. Gimana rasaan teh? Sakali salat ganjaranana 50 ribuan banyak kitu. Lamun 5 kali sapoe-sapoeting 2,5 nope go. Jadi Gusti abdi tos saminggu salat kira-kira 17,5 Gusti. Ku goblok kata jelema. Saha teh? Jajan asup. Tak kitu. Aing ngaji hikam mah kitu. Asup jajan asup. Goblok. Saha teh? Tolol. Saha teh? Nu nyebutna? Tak kitu we kitu rata-rata lah. Kenaek ku Allah urang dinaonkeun ge keun bae antepan ya tepan. Sakahoyongna masya Allah mayasa urang mah tetep tawadu tetep ibadah tetep syukur ngome diri jihad hirupkeun agama terus paeh teu make muluk-muluk jadi engke abdi pengalaman heula jadi gubernur moal sia teh sa provinsi ngan hiji kacape-cape para buta kitu nya aya mah bagian hepek teh teuing teu dicaram Kang Ahmad Heriawan ge santri ajungan palah teu mikir-mikir jadi gubernur biasa wae ngarep jurumiah tadi jadi ustad sekolah di Jakarta sama dengan saya sealma mater cuma dia kelas pagi saya kelas sore beda tahun Beliau mah lulus saya mah ngukur genep bulan geus andeui malum lah urang modal. Terjun di politik, kapilih jadi DPR, wakil DPRD Jakarta, pemilihan gubernur kapilih. Sementara singa jeung meong perebut daging datang ucing bedol. Jawa Barat kacele, Kang Ahmad. Coba barakali ka dieu beliau. Ya, Kiai Haji Ahmad Heriawan. Beliau adalah alim, mujahid, hafid Quran. Urusan partai jeung salira bedakeun bae nu kitu mah. Nya, tong sok hayohe karek nyobat asal sapartai. Keun bae. Baik, kita lanjutkan. Jalla rabbuna ayu amil hal abdunak dan payu jazai nasihatan. Lanjut. Kafa min jazaihi iyaka ala ta'ati an radiyaka laha ahlan. Hayo sia. Lem tapal lem lem. Hikmah. Nomor sabar hati ah. Cirian sia hikmah pelem tanya ho. Urang nanya ke sarea. Hayang dibalas ibadah teh. Daek mun ku Allah dibayar ibadah maneh. Dere urang teh salat, nya salat. Bieu we lah salat asar urang teh bieu. Aya ganjaranan eueuh? Aya. Disimpen ku Allah teu? Daek mun dibikeun ayeuna ganjaranana? Ganjaran sholat mah entong dibikin, tapi ayeuna abdi kedah cekap gitu. Tak gitu ya kanan bahasana. Eta mah ajengan jajan mah licik. Dajeng Allah mah kudu kitu. Ngasah anu nyarang kitu. Nabi Ibrahim sakitu nabi warjuk Allah, warjuk Allah, warjuk Allah. Ahli Mekah bere rezeki, ahli Mekah bere rezeki. Temelak cau, temelak nanaon hahakanan leuwih ti urang. Bab rezeki mah da teu dicara. Kalau Anda ibadah ingin diberi imbalan, ketahuilah bahwa Anda dikersakeun ku Allah bisa ibadah, eta teh geus imbalan, tahu? Saya ambil contoh. Punten Neng, Neng Bager, ibu-ibu, maaf ya. Contohnya agak beger-beger seutik ya enggak apa-apa lah. Supaya leuwih pas. Si Ujang boga kabogoh ngaranna teh Iis. Laku Iis ya. Jang arek ka mana rek nepangan? Iis. Sugan kieu. Iis. Saya mau datang ya, sediakan makan yang lengkap, kamar yang bagus dan uang lo. Enggak usah banyak-banyak, 2 juta aja. Kira-kira piminantuan model kitu aya bahan terus atawa mending urang eureunkeun? Calon menantu goblok seperti itu mungkin akan kita tendang dia. Da eudeuk oge kieu nu rada pantes masih Ujang teh. Jang kemana? Biasa nengok Iis. Eta geuning meni beberengkes. Yah, tamaera. Kalimatna tamaera. Balanya 500 ribuan sama erah. Kirimkan itu. Kia tak kasih Iis. Iis hitung Iis. Bayar. Gitu tak? Tak? Cek Iis. Mangga calik. Diuk Ujang. Uman iman. Nelak-nelak kabogoh. Tiruhur kanat. Mohon maaf Pak Cecep ini. Ini contoh orang Sunda. Orang Sunda mah contohna loba barokokok ya. Si sinaon teh? Ci Ujang kasaha? Ya ayalah setengah jam. Breg hujan, alhamdulillah hujan euy. Tambah alasan untuk berlama-lama. Nambah deui 10 menit. Balik weh. Datang weh ka dieu si Ujang ya. Jang di mana? Biasa. Puas euy, alhamdulillah. Apakah Anda punya kerja, punya amal ke pihak sana? Punya amal, saya berangkat capek. Mobil, kendaraan pakai bensin plus oleh-oleh dan lain-lain. Apakah Anda mendapatkan imbalan? Imbalan dari dia. Cukup aku diberi kesempatan duduk di rumah dia. Kadinya dek telin hareunya contoh. Si Ujang teu menta bayar dong. Puaslah aku karena aku bisa duduk di rumah dia, bisa memandang dia. Maneh bisa dikersakeun salat, artinya kita diundang oleh Allah ke istana Allah, salat bermanja-manjaan dengan Allah, bermesraan dengan Allah. Balik cukup Gusti tong dibales deui abdi mentong. Cing kitu mikir teh. Bulan Ramadan diberi kesempatan ibadah. Kita diberi kesempatan untuk saum. Gusti tong dibales deui, ku sakieu ge geus nikmat deui. Cek Gusti ta aing teresepna ka sia teh kitu. Mata keur sia merek beda we balesanna ge kitu Gusti mah. Kalakah mungkin apan teu kungsi balanya heula rek mere ganjaran teh. Teka kun, payakun, kun, payakun, kun, payakun. Mari kita sebarkan pemikiran seperti ini kepada diri sendiri dan masyarakat. Jadi masyarakat nanti tidak menganggap sholat itu beban, jihad itu beban, sedekah itu beban, beban, beban, beban. Seperti Allah tidak adil. Kita ini enjoy nikmat ya Allah. Dititah sholat teh, dititah digeroan ku Allah. Kadieu atuh aku rindu. Ya Allah sholat, tunggu-tunggu cek orang ya Allah. Kayaknya pada ibu kelas kedap ya. Datang ke itu Allahu Akbar. Cek Gusti, selamat datang, marhaban, marhaban. Mentak narima sholat. Ai masyarakat kita kos bujur asupan, bagai burung di dalam kurung, tebutah di masjid gitu. Les. Jumat datang pang panerina balik pang heulana. Hilah-hilas ngan ukur opatan. Aya ditanya, "Kiai kunaon kitu?" "Ah, tos waktosna we kitu." "Bapak ikut Jumat di sini kemarin?" "Aya nu mabur teu?" "Teu wanieun, sabab ajengan jajan mah lain ngimaman, cicing dipanto tukang jadi babegig wirid aing." Ketika orang keluar, "Diuk!" "Sieuneun." "Jadi ketua MUI teh jadi babegig wirid atuh." Cicing atuh mikir NTT jadi kiai teh. Jadi cicing di belah tukang atur jelema. Cenah wirid paksa jelema. Kenaon boga wibawa. Alhamdulillah. Teteh 3 minggu engke ka dituna koplok deui jelema teh. Omeang deui ku urang. Pager deui kitu we teh gapae. Di masjid mana kiai na ge mabur. Kenaon ah jadi kelasan aya tamu di bumi. Bulan Ramadan, nanti bulan Syawal. Kenapa Ustaz tidak saum Syawal? Jadi kan ini ada tamu. Ya. Saum Syawal kan sunat. Sedangkan memuliakan tamu juga kan sunat. Hadisnya jelas, sahih lagi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Memuliakan tamu itu harus. Ah, beki nyatu anu bobo. Gulak-gilak make dalil ka mana meni heureuy. Lain agul dah anak di masyarakat di kampung ini terus terang 60% lah saum Syawal. Bisa 70 kok saum Syawal. Malu masuk ke sini kalau tidak kecuali tamu yang lewat. Bagaimana caranya Pak Jajian? Tamu banyak dari tanggal 8 2 sampai sekian. Assalamualaikum, jangan mangga ngaleut. Puntennya teu ngarencangan saya saum gitu. Coba orang papatahan heula kalimahna ya. Kudu dijasahan heula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Keluarga bisa datang. Terima kasih. Silakan minum, silakan makan. Maaf, saya tidak menemani. Saya sedang saum. Monggo tinggalkeun mentak nah. Urang kitu yu. Ngadeg-deg nyebut hayuna ge Kang Cep. Hayo he pidato dalil ti baheula. Prak-prakanana era kilang bara puasa puluhan tahun cara para leluhur. Mari kita bangkitkan. Niatkan saum 40 hari, 40 hari, 40 hari, setahun 3 kali atuh lana. Kermuasaan din, muasaan agama, bukakan pintu langit, getarkan bumi, turunkan junudullah agar Islam menang. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya mah ku dikeresakeun daek ibadah teh eta teh geus naon. Tapi ka dicontohan anak ge ku sinaon tadi? Nganyang ka saha? Mawa naon? Sabarahaeun? Dibayar teu? Nyaeta dibayar teu ku naon? Ku diuk we. Komo camahan cubuk cabak mah. Hong hong hong hong kapangi. Kana. Nenong geus manggeus we lah. Kareupo lah kitu-kitu deui. Lanjut. Afal amilina jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi taatihi wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi muanasatihi. Udah tadi 90 dengan 91 sama. Bagi orang-orang yang melaksanakan amal, dia sudah mendapatkan imbalan dengan digerakkan kalbunya untuk mau ibadah. Sedangkan kemauan ibadah adalah itu dari Allah mutlak. Dari Allah. Apalagi mendapatkan mu'anasah tadi teh bermesra-mesraan jeung Allah. Cik urang. Allahu Akbar. Sarwa jeung cik urang kasih Iis. Iis cantik ya. Cik urang Allahu Akbar. Allah agung. Heeh, aing agung. Cek Gusti, nah teu genah, genah, genah aing disebut agung tu. Coba tanya dina iana atuh eta jawaban Allah. Kalau Anda ucapkan Allahu Akbar, na'am, ana akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah cek Allah. Rabbil alamin. Na'am, ana rabbul alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, ana Ar-Rahman Ar-Rahim cek Allah. Maliki yaumiddin. Na'am, ana maliku yaumiddin. Iyyaka na'budu wa budli. Wa iyyaka nasta'in istain li. Ihdina ahdika siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ajab. Apa qabiltu doaaka. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap ucapan orang dijawab teteh euy. Anda kalau tidak punya merasa ketika Anda mengucapkan bacaan Allah tidak menjawab, ternyata Anda seorang munafik. Nu kitu patut teh jejen. Nan lumayan we nu gelo rada eling meusan. Sakali-kali lah diajar salat pelem lah. Ai salat biasa mah gedebeg-gedebeg wae urang mah diitung ka Allah. Cobalah saminggu sakali mah salat 2 rakaat mah nu pelem. Terus terang saya juga baru belajar, Pak. Diajar salat pelem haja 2 rakaat. Ah. Salat anu make ilmu kana ngucap bae pamake. Allah. Ngawangkong jeung Gusti, bermesraan jeung Allah. Punten kadang-kadang maliknya sok jadi robah kan bae. Coba gitu. Ya. Syukur Anda sudah ahli. Syukur Tuhan sudah ahli. Kalau belum ahli, cobian. Kos Peuyeum Bandung. Mangga cobian. Ulah penasaran. Ya, Pak Imam, paham bahasa saya? Pak, teteh polisi gerot, Pak. Orang polwil teteh. Ngan nyantri, weh. Budakna mas antren di dia. Penggerak zikir wilayah Purwokerto Cilacap beliau. Nanti saya mohon beliau juga sekapur sirih. Nah, nanti malam. Sekapur sirih weh jeung kersa. Pan ngagugah ka urangna. Ada hal-hal yang tidak saya berani mengatakan, orang lain mengatakan. Ya. Lanjut. Man abadahu li sayyin yarjuhu minhu. Aulia defa'a bito'atihi. Hati-hati. Urudal ukubati anhu. Fima koma bihaki ausofihi. Fama koma, fima koma. Fama koma bihaki. Fama koma bihaki ausofihi. Awas, hati-hati. Jen, awas Jen. Jen juga termasuk pasien nih soalnya. Ya, bukan saya yang sedang memberi warning pada Anda, tapi Al-Hikam sedang memberi peringatan kepada kita semua. Sayyid Ibn Atta'illah As-Sakandari berkata, hei hati-hati, jangan ada seujung rambut pun dalam hatimu kau ibadah kepada Allah ingin diberi imbalan. Jangan pernah hatimu rek sodakoh rek naon sugane ku Allah diwales. Sedangkan kita sudah membudaya, mudah-mudahan keng mabales teu kawasa. Hehe gae kitu mah kitu we anggape budaya teh can make hikam tuh. Man abadahu li sayyin. Siapa orang yang ibadah kepada Allah li syai'in yarjuh, karena sesuatu yang diinginkan, dunia maupun akhirat, duit maupun surga. Yarjuh minhu auliyad ba'abi ta'atihi wurudal uqubah, atau punya pemikiran sugane ai salat memoal disiksa. Kenapa saya lambat ini? Tidak dilarikan seperti yang sudah. Sebab nukima, ima, faktual ima. Wukuinya hal yang sedang terjadi pada diri kita kan? Nanahaun dengan hayuh. Supaya anu. Lain supaya Allah bungahan. Tapi supaya Allah tadi teken, Allah tadi teken. Kudu mere imbalan, kudu anu. Mangagus di abdi ibadah, tapi hutang bubaskan. Mangagus di abdi ibadah, tapi abdi kudu bayar sanu. Mangag cek Allah boga hamba menang nyeun aing kitu patut kalakuanna. Auliyad ba'abi ta'atihi urudal uqubah. Pamakoma bihaqya usopihi. Kalau anda seperti itu dengan Allah, menganggap apa saudara kepada Allah? Arak dijen Allah tebabu, Allah terjen bujang, terjen pembantu. Dia Tuhan. Aduh, ajengan kumaha atuh? Lain aduh, mun maneh kitu, imalanana leuwih gede kitu, aku dibejakeun malah. Ai nu ngudag-ngudag imalan mah dibere imalan sesuai kahayang. Nu teu ngudag-ngudag dibere sakohoyong anjeunna. Leuwih gede batan kahayang kitu aing kudu bejakeun mah. Awas jelas salah paham. Tah sangukna aing ngaji hikam teh cenah eta ulah ngenta imbalan cenah. Jadi urang teu meunang nanaon ti Gusti. Ieu mah teu apal pangeran. Justru ketika kita ibadah polos lepas. Kunaon Kang make salat? Syukur. Kunaon maneh euy make salat taubat. Nikmat Allah geus lebet teuing ka dewek. Dosaku terlalu banyak pada Tuhan, maka aku ibadah. Teu hayang nanaon da. Geus nyahuan ieu. Cara ngomong teh hege. Kareceritakeun hadirin rek salatnya. Mau salat ya? Saya nanya nih, Pak, mau ke mana, Pak? Salat. Mau salat ya. Pengen masuk surga ya? Jawaban iya mah jawaban memeh ngaji hikam teh. Enggak sih, kita make eulah ngarasiga ngahulang heula. Enggak sih. Aya cara bicara nu halus. Coba turutan. Pengen ke surga ya? Oh, takut dimasukin neraka. Enggak sih. Teu hayang ka surga, teu embung ka neraka. Abdi mah sadaya daya. Padah cing bener. Cek Gusti nikmat euy teu diteken nanaon. Sok. Kalau ada orang datang ke rumah kita bawa oleh-oleh tapi bersyarat. Assalamualaikum Pak Jejen, gini ya. Ya, maklum di daerah kami kan cuma ada kue-kue seperti ini aja. Saya bawalah. Cuma sedikit sih, 5 kilo aja. Tapi saya minta satu nanti kalau saya pulang ya. Tolong Pak Jejen, apa sih kue di sini yang paling mocinya ya, tolong disediakan. Yang kedua, katanya si pisang daerah ini enak juga. Enggak usah banyak-banyak Pak Jejen lah, satu tandan aja nanti ya. Merencek anak, Anda mau jual beli dengan saya? Oh bukan, saya kesini hadiah, tapi Bapak harus memberi hadiah pada saya. Kurang ngajar, ditelepon kok yang polisi ya. Tuh yang polisi tadi di samping ya. Santri di dia teh. Mulyadi. Cek anak meren kia, mual kan dia kok. Ayo naon uwa, ya geraya pedagang hebat. Kita itu dengan Allah begitu loh. Mun boga amal sautak saeutik teh Gusti mangga abdi salat, sedekah mangga, tahajud mangga, tapi Gusti kira-kira Gusti gaduh naon? Engkau punya apa Tuhan? Sediakan dong. Masa jadi Tuhan begitu sih? Katanya situ kaya. Katanya situ dermawan, mana? Mana cek Allah? Tak pantas Indonesia jungkir balik poe. Jelemana teh sopan teh beradab kanal kulit banget ka Ustaz. Di manakah ada lembaga-lembaga yang memberikan pencerahan. Yang ada hanya ilmu dan ilmu, ilmu dan ilmu, saling jelekkan, saling jelekkan. Kita perlu pencerahan, viur, viur, murni, tidak ada kepentingan apa-apa. Mudah-mudahan antum menjadi penyelamat bangsa ini. Ya, tekudu pakai merek lah, tekudu pakai spanduk, tekudu pakai lapor ke bupati, ke gubernur, ente gawe cing bener. Cager negara paeh urang nah. Beren abdi teh jadi pahlawan ulu hulu, hayang jadi pahlawan. Merekan enak tarang pahlawan gitu. Erek jadi jelema sedeng teh ayeuna mah. Yah. Man abadahu li syai yarjuhu minhu auliyat fa bi taati. Wurudal uqubah anu pamak. Itu penyebab kita jadi malas. Itu penyebab kita sholat jadi mau sedikit. Itu penyebab kita sholat jadi tidak mau berlama-lama. Itu penyebab kita jadi orang kikir. Itu penyebab kita jadi orang yang licik dan lain-lain. Karena segalanya selalu pakai bargaining dengan Allah. Lepas. Sistem Allah sudah lebih hebat daripada kita. Komputer Allah lebih hebat daripada kita. Semuanya sudah sistematik. Ngagul-ngagul ting barat sih ente. Dianggap Allah eleh ku Amerika ha. Tak buktina eleh wae teh kayana umat Islam. Baik. Gambar Yahudi sedang berupaya. Sudah saya katakan, orang Yahudi di dunia termasuk di Indonesia sedang berupaya ingin menjadi agama resmi di Indonesia. Nih, ini bukan tengkulak kambing, Pak. Tengkulak kambing biasa kan pakai baju hitam. Ini adalah para ulama Yahudi. Pendeta-pendeta Yahudi seperti ini. Saya sering bertemu di Singapura. Lihat, Yahudi di Indonesia ingin jadi agama resmi. Dulu ditahan lama-lama agar Konghucu tidak jadi agama resmi. Akhirnya jadi. Andaikan kita jebol lagi sekarang, maka agama resmi nanti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi di Indonesia. Siap-siap Anda. Kunaon aja ngajajeng ngomong nanti beberagai ngebahas sikam tekadinya cigna ngajak puasa terus-terusan ngajak muka pantau langit 20 tahun deui lamun teu buru bangkit orang rajat 20 tahun deui lalu tidak cepat bangkit kembali kepada asolah kepada kitab-kitab pusaka. Jangan mengandalkan ilmu-ilmu yang ada di sekolahan saja, di pesantren biasa saja, tidak kuat Pak. Harus kembali kepada akar masalah. Kekuatan para nabi, kekuatan para wali. Walaupun kita bukan wali. Bangkit lagi. Hidup lagi. Anda semua bertanggung jawab. Terserah. Kedatang ke Imarek jadi naon ente. Terserah. Yang saya mau mudah-mudahan kita tetap bersama. Ya. Lain hurui itu kan. Lain gambar. Saya ngaji di Bawean. Kebetulan ada gambar saya sedang ceramah di koran Jawa Pos. Begitu saya buka halaman lain, ya iya, kersaning Allah tengah bejaan kasih saja. Akhirnya ketika disusul di internet betul saja. Di Jawa Pos di redaksinya ada redaksi seperti ini. Enggak main-main, Pak. Sudah membuat jaringan di 33 provinsi termasuk di Jawa Barat, Pak. Tidak pakai lambang agama tapi kapernah bisnis. Ekonomi, Pak. Gaul lah. Ya. Gaul karena benar, gaul karena perjuangan, jihad. Jeung Mang Jajan mah no problem, moal disebut teroris jihad ge. Sebab kami bersama TNI Polri Pemda. Dirinya orang luwesna karena kita orang NU. Pancasila harga mati. Undang-undang dasar harga mati, NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika harga mati bagi kita. Didinya luar biasa Nahdlatul Ulama. Ngan NU nah doh, lain NU meuyeugeung beurat teuntingku, gemar dunia jeng bintang. Sudah lanjut. Mata a'toka ashadaka birrohu wa mata mana'aka ashadaka. Kalau Allah memberikan kepada kita cicing hela sakoma. Kalau Allah memberikan kepada kamu berarti Allah itu sedang memperlihatkan kebaikannya kepadamu. Kalau dia ternyata mencegah sesuatu kepadamu, berarti ia sedang memperlihatkan kohronya, koharnya, kekuatan pemaksanya. Curang, Gusti abdi nyuhunkeun, cik Gusti, moal, mah aing, sumuhun sadayana, ya kohar, sebutan ya Allah mah curang. Asa karek ngadenge cenah aing Asmaul Husna disebut-sebutan. Heh nyebut-nyebut teh nyebutan teh. Panorang yang asyok ning Asep Esop, Asep Esop, rongeh rongeh eta kengkong kengkong. Masa ngomong gitu urang ya? Sebutan Allah kurang, ya kohar, ya kohar, ya kohar. Ah, siapa? Kopta, gitu, Gus ya. Teka urang disebutan. Aduh, teka urang cerik. Allah mah kitu siapa? Sebutan. Nemus kanyeuna bingahun, bulusut. Sebenarnya mah kunaon perang Rasulullah menang wae. Rasulullah nama ripat. Strategina langsung kacau sote Uhud. Dikacaukeun ku jelema somong hulu. Uhud itu tadinya strategi Rasul hebat, Pak, tidak akan kalah, Pak. Tapi maklum Rasulullah demokrasi. Memberi peluang atas usul-usul yang lain. Rasulullah ma'rifat, pasrah. Upaya-upaya dilakukan, kepasrahan lebih besar. Wai urang mah 88% main otak, 1% pasrah. Pantes. Cek Allah aku siap gawean atuh. Kita tidak mengajak tangan Tuhan untuk menyelesaikan urusan bangsa ini. Tangan Tuhan ajak. Caranya ibadah cing bener, rukun Islam amalkan cing bener. Terus fahuwa fi kulli. Fahuwa fi kulli dalika. Fahuwa? Fahuwa fi kulli dalika muta'arrifun ilaika. Wa muqbilun. Wa muqbilun biwujudi lutfihi alaika. Jadi Allah mah qobad muta'arrif. Baset muta'arif dalam rangka memperlihatkan aku adalah ahlul birri dan aku adalah ahlul kohri. Keun bae cek anak ge mending sebutan dipuji ku asma'na. Lihat doanya si Abdul Qadir, doa asma, doa asma'nya. Setiap doanya pasti ada asma. Tuh kadang-kadang kahijin mahijin waka kahijin jujin jujin, itu kan asma Allah dengan bahasa Ibrani ya, dengan bahasa utara. Ibrani apa Suryani, Pak? Tepatnya ho diho, sarojeng anaho. Ibrani. Lanjut. Innama yu'allimukal man'u li'adami fahmika. Kalau kita menginginkan sesuatu lalu Allah tidak mengkabulkan, sering menjadi sakit hati karena kebodohan kita kepada Allah. Tuh, li'adami fahmika, lamun paham karena jabar koharna Allah. Nah, maka kudu jeung amak. Allahumma, saya minta rezeki yang banyak ya Allah. Cek Gusti, mau diberes ya. Ah, kumaha Gusti, weh, gitu. ya basit, sebutan deui kurang. Gusti mah resepna teh disebutan. Disebutan teh dihormat, diagungkeun maksudna. Lain diolok-olok, bukan salah paham Anda. Ya. Oh, gitu. Sok kadinya ada geus barisa, Asmaul Husna. Pan loba, ngomong kusorangan, teh kudu doa menang batur wae. Doa menang batur pek pake. Doa sorangan nyun ente. Bisa ente. Hayang loba rezeki. Sok ngomong ke Allah hayana. Hayo ngomong. Hayo. Itu. Bingung tanya kumaha ngomong na. Kumaha maneh we. Dabli mah tetiasa Arab mah. Suna pirak Allah teh bisaeun suna. Allah tetap bisa sunah, cangkung singanya gak suka bumi, suka dulu itu. Waktilapu al-sina tihim. Semua bahasa, bahasa Allah sebenarnya. Hek reku Arab, reku naun, ngadu'a. Ya. Pemajikan gering, bingung. Ka dokter tebuka duit. Reka ahli hikmat tebuka amplop. Nah, jangan usina. Kuma atuh, kumaneh kusurangan. Aduh, abdi mah teu tiasa Arabna. Bismillah ya tuh, piraku bismillah, bismillah, bismillah. Nyata bismillah kita bisa. Gusti, damangkeun, damangkeun, damangkeun, damangkeun, damangkeun, damangkeun, damangkeun, damangkeun. Piraku Allah teu ngartieun damangkeun. Ulah sok kaku dina beragama teh ulah sok kaku. Nu ulah teh beleguk ka ulama, nu ulah. Ulama tong macet teuing batur teh mun sagala ulah weh. Mau syukuran udah disiapkan makanan, ustadznya belum datang, cembelut. Paudin kenapa belum dimulai? Ustadznya masih di jalan macet sih. Ini udah hampir basi, Pak. Ya gimana lagi? Telepon gancang atuh. Paudin doa aja sendiri ya. Saya doa dari sini, silakan makan gitu. Eta mah dalam rangka si ustadznya hayang ilu nyatu sebenarnya. Mau bisa ngelok sih, Pak. Hayang menang bagean puguh mah. ulah-ulah teuing ngabebaskeun batur entakna. Imam-imaman ulah ku batur, khutbah ulah ku batur, tungtuna hese ka mana-mana. Jadi sini kapan imaman? Jarang-jarang banget. Saha we. Urang di tukang manehna wirid eng capek nyangkere tukang ngatihang. Genah kitu jadi kieu. Segala ulah we ku batur. Dengan alasan ada saya pernah di Surade, tidak disebutkan kampungnya. Satu masjid yang kiainya luar biasa. Kalau tidak ada dia, tidak ada berjamaah. Sebab orang lain tidak sah menjadi imam. Saya menyebut kira-kira ya kiai bangun setan bungkel kan. Terlalu apa-apaan gitu-gitu. Jut. Rubama fatahalaka babat taati wa ma fatahalaka babal qabul. Hati-hati, terkadang Allah itu mendorong kita untuk bisa melaksanakan ibadah, tapi Allah menutup untuk kabul. Jung sia ibadah yang sia mau diterima ku aing. Aya kitu nah Allah mah. Lanjut. Wa rubbama qadha 'alaika bidzambi fa kana sababan fil wusul. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Hati-hati. Terkadang Allah ngersakeun kita ini diirodahkan melakukan dosa. Setelah berdosa lalu kita bertobat, ternyata penyebab wusul kita karena dosa. Hati-hati Anda, hati-hati. Kang rek mana rek lacur aing naon sababna supaya wusul aing kitu menghaja. Bukan begitu. Terkadang geus susah dihalangan dipeleset karena dosa curalit karena dosa. Kawan-kawan saya banyak yang nelpon ke saya yang mendapat masalah secara pribadi. Jangan gini-gini, ya udah. Coba aja tobat. Siapa tahu kamu dengan itu kamu akan wusul gitu. Saya sering menyampaikan begitu. Bukan satu, bukan dua puluhan, Pak. Orang yang sedang suluk ini juga kan kena setan. Jangan dikira lepas dari setan, ku dikir deh. Jelema mun geus dikir bakal lepas tina setan. Sakali nembak ini teh setan teh balik deui. Kenali 7 jurus setan di dalam Minhajul Abidin. Ada lupa satu, mohon dibantu. Poho deui atawa geus menang anjeunna teh. Nahyun wa taswifun wa taqdirun nihtar. Wa taswifun wa ta'jilun nihtar. Riyaun ujbun summa haqiqatul qadar. Leungit hiji tah dina Minhajul Abidin. Jurus setan menghalangi manusia ada 7. Yang pertama melarang ibadah. Tong ibadah Kang Jajan entong lah rek nahaon. Jawab oleh kita. Sok urang diajar ngawangkung jeung setan. Bismillahirrahmanirrahim. Kang, Bu, buat apa ibadah? Hayo turutan ngomong. Buat apa ibadah? Jangan ibadah lah. Yang gak ibadah juga. Kaya, mobilnya bagus, rumahnya besar, tanahnya luas, pangkatnya tinggi. Tan. Tuh, orang ngawangkong. Profesional, pemburuh, pembunuh berdarah dingin. Kalau Anda kata setan, kamu jangan ibadah. Goblok setan, siap musuh. Cek setan, amatir, amatir. Kata setan, ini kopral nih. Prajurit biasa nih. Kalau profesional enggak begitu. Kata setan, bang jangan ibadah. Oh kamu datang ya Tan ya. Saya ngomong. Terima kasih Tan. Selalu ingat padaku. Menguji lagi. Makasih. Gini Tan. Saya kan di sini punya tugas. Harus ibadah. Apa yang bisa saya bawa untuk mati? Karena itu jangan halangin ya. Cek setan. Hayang ngomong. Gitu setan teh ini teteh. Jadi lain-lain bari dikir ka Allah dikir. Bahasanya seperti itu. Tekudu amek-amek kan ngalawan setan mah tekudu dapat tugas eta mah. Secara rahasia dia itu petugas Allah tahu. Kalau enggak ada dia, enggak ada musuh. Kalau enggak ada musuh, tidak bisa jadi juara kita. Can pernah berterima kasih ka setan? Sungguh Anda tidak tahu hakikat. Tak itu jelema teh tengah jihikam untuk jual deui setan teh. Apaan terus-terusan gilir. Setan itu lahir terus mati enggak. Manusia ada yang lahir, ada yang mati. Maka jumlah lebih banyak setan. Pengalaman luar biasa. Buka kurikulum vitae-nya. Ribuan tahun dia jadi guru malaikat di sorga. Wajar aja Nabi Adam bapak orang kecelak jatuh. Komo injuna. Datang lagi siapa nih? Bang. Po. Jadi juga ibadah. Ya silahkan deh. Tapi sebaiknya sih nanti aja. Kerjaan belum selesai. Ngobrol belum selesai. Ntar aja ya. Eta masukan mebedil mimis eta mah. Luwes. Banyak orang terjebak. Ibadah dinantikan, dinantikan, dinantikan. Diulur, diulur, diulur. Termasuk saya sering begitu. Jawab yuk. Tan. Emang kamu jagoan sih. Enggak bosen ya. Jadi tadi nyuruh apa? Ya ibadahnya nanti aja. Gini Tan. Soalnya wasit yang lain sih. Peluit di tangan Allah. Jadi kalau ibadah saya yang sekarang diulur ke nanti, ibadah nanti dikemanain ta? Oh, ini deh. Muka orang ngalaksanakeun ibadah jauh deui. Bang. Hayo tuturkeun ilmu ieu teh, maneh mah bangun can nyaho. Bang. Po. Jadi juga ibadah sekarang gini loh. Anda ditunggu dengan urusan lain. Cepet-cepet. Ayo cepetan laksanakan. Jawab dong. Tan. Hebat juga loh. Jurus ketiga. Kungfu loh. Kayak Bruce Lee ya. Jackie Chan apa? Jack Lee. Hebat juga Tan. Gini Tan, ibadah gue kan cuma sedikit. Udah sedikit gak bener lagi. Kayaknya sih lebih baik sedikit sempurna ketimbang banyak gedebag-gedebag. Ya Tan ya. Oh cek setan. Ini si kehet. Ih itu malot. Dar orang teh ibadah tertib datang deui. Bang. Po. Jadi juga ibadah tertib bagus itu bagus. Memang ibadah mesti begitu sesuai aturan. Karena itu Anda akan diketahui orang, Anda orang hebat. Dikusrukeun kana ria gelo. Atuh urang teh ibadah halus teh yang kanyahuan batur. Jawab yuk. Tan. Jurus ente luar biasa. Hebat juga sih. Tapi aneh juga. Punya penangkalnya Tan. Gini. Ditinjau oleh Allah lebih hebat daripada dilihat orang. Aneh sih urusan orang. Mau dilihat apa enggak, gak apa-apa. Yang penting Tuhan ngelihat aneh. Ini deh. Dar ibadah teh hayang ria datang deh. Ya nuka tujuhna jadi nuka genepna na poho. Eh bener kata. Geus sabar abi. Oh karek opatnya bener ya na poho hiji. Bukalah. Tan. Eh lain tan kita tibalik. Bang. Po. Jadi juga ibadah enggak ria-ria sebenarnya. Kalau orang ibadahnya udah ikhlas, mantep tuh. Luar biasa tuh. Abang orang hebat. Dikusrukeun karena ujub. Tan. Jurus ente yang kelima jatuh juga tuh. Hampir aneh kena. Tapi aneh juga sih. Punya jurus balesan. Aneh udah latihan Tan. Gini Tan. Nikmat dari Allah untuk aneh udah banyak banget dosa aneh, udah banyak banget. Lah apa artinya ibadah aneh di sisi nikmat Allah kecil tan? Oh, jok setan teu beunang mah ya. Nu kagenep poho deui nu katujuh we nya urang koreana urang kitu. Bang. Ternyata abang tangguh. Kageria, kage ujub. Sebenarnya sih masuk surga apa masuk neraka bukan karena amal abang, itu karena rahmat Tuhan. Karena itu enggak usah sholat, Bang. Loba jelema jadi wali ngacapruk. Tak jurus eta. Jawab dong. Tan. Benar-benar jurus pamungkas ente. Tapi gini tan. Aneh ibadah bukan karena pengen surga, bukan karena takut neraka. Aneh sih, biasa-biasa aja. Kakarek ngudupruk sih eta mah. Marukan babari mahe ku hayang ala sholat. Teruskan ah, setik deui. Ya. Maksiatun aurosat dillan waftikoron khairun min taatin. Geus sarojeng nu tadi, urang tasbih heula yuk. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Maksiat yang mengakibatkan kamu menjadi malu kepada Allah, akhirnya kamu bertobat kepada Allah, lebih bagus daripada taat yang merimbulkan kamu jadi orang sombong. Mentak ditakbiran heula kita tadi. Eh kitu mah ajengan urang maksiat. Entong aing hajama entong. Mahal euy hikam kieu mah mahal. Lain jajanan anu mahal ieuna. Pajajan mah ngomongkeunana teh bener teh henteu ngan lumayan boga pengalaman jadi mubalig 30 taun meureun. Dina nganepikeun mah sigara da bener meusan lah. Waduh, si horeng doraka teh emang faatnya. Tapi kudu bener-bener takdir Allah euy. Ulah dihajakeun. Lanjut. Hayo urang bereskeun 100. Ni'matani ma kharaja maujudun anhuma wala budda likulli makunin minhuma nikmatul ijadi wa nikmatul imdadi. Baik. Apakah saudara semuanya sudah punya mobil Kijang Innova? Apakah sudah punya rumah yang harganya 500 juta? Apakah sudah punya tanah rata-rata 1 hektar? Apakah Allah telah memberi nikmat besar kepada saudara? Lebih daripada yang disebut tadi? Kalau Anda kesulitan mencari nikmat, nikmat naon kudu diaku ka Allah ta dua teh nya. Bisi hese neangan syukuraneun. Dua nikmat manusia tidak akan bisa lepas. Bukan hanya manusia maujudun. Semua yang ada, semua makhluk wala budda likulli mukawinin minha. Satu ijad diadakan oleh Allah, dua imdad dilimpahi oleh Allah. Ngeus beak ku dua eta mah. Ijad, imdad. Ijad. Lanjut. Faqatuka laka datiyatun. Hah? Beda. An'ama alaika awalan. An'ama alaika awalan bil ijadi. Wasanian. Wasanian bitawallal imdad. Geus tadi, mimiti diayakeun tuluy di imdad. Di imdad teh panon nempo ceuling adenge rezeki dibere nginum dibere panon poe cang sagala rupa eta imdad. Jut. Faqatuka laka dhatiyatun wa wurudul asbabi mudakkiratun laka bima khafiya alaika minha. Stop, bastu, kobad, selesai. Sampai hikmah ke 98. 99 sudah beda babnya. Sekarang bicara al-faqah. Naon cenah? Pernahkah saudara mengalami kejadian yang sangat menyakitkan hati? Menghimpit, menindih, galau, kacau. Itulah fako. Sengaja oleh Allah Anda dimasukkan kerana itu. Mitoha ngadat pamajikan ngamuk, budak katabrak motor di paling, dapur kahuruhan tatanen urung. Diwakilan ku saya kabeh ieu. Duit leungit, nu nagih ngajabreg, nu mang boga hutang teu bayar hutang, jurig ya hirup. Kieu-kieu amat pakoh dihajak ku Allah sia dikitukeun. Tidak pernah ada kejadian tanpa skenario Allah, saudara. Tidak ada kata kebetulan di dalam iman. Ini kebetulan, maunya Allah kebetulan. Sebenarnya saya sih tidak diciptakan oleh Allah, kacipta weh mah. Jelema rada burung. Tidak ada kejadian apapun, daun jatuh, satu daun jatuh, air turun, kehendak Allah, disken oleh Allah, dikendalikan, dimanage oleh Allah. Wala kamu tahayyirat. Lihat di dalam doa waqiah. Isukan siapkan doa waqiah. Urang baca di painun marantana. Ijazahkan sekalian. Sekaligus kumaha manja na si Abdul Qadir ka Gusti Allah. Semua kehendak Allah. Pakotuka lakadzatiyah. Pakohmu, bebanmu bagi kamu itu zatiyah, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Wa wurudul asbab mudzakkirat. Timbul beberapa sebab, sebab itu, sebab ieu, sebab itu, sebab ieu adalah alat peringatan dari Allah. Laka bima khofi alaika. Sebab sebenarnya bahaya kanan kiri depan belakang non stop merongrong kita, andai tidak dijaga Allah kena semua pada kita. Sekali-kali oleh Allah diperlihatkan. Mitoha ngadat, minantu benu, dunungan ijid, bawahan ngaco. Sekali-kali kalau diperlihatkan, cis. Di pesantren ini apa tidak banyak kejadian, Pak? Semua pesantren ada, semua pendidikan ada, semua lembaga, kantor, organisasi, ada aja pakai Pak. Betul kan, Cecep? Itu orang organisasi. Ajengan dari Pangandaran, kiai muda kita. Bima kopya, bahaya itu kanan kiri depan belakang, atas bawah terus. Alam manusia, binatang dan lain-lain. Ku Allah dijaga, enjoy sote bisa kia. Sekali-kali oleh Allah diperlihatkan, tah supaya nyaho. Yen maneh kitu teh ku aing dijagaan. Wal faqatu dzatiyatu la tarfa'uhal awarid. Faqah yang dzatiyah tidak akan mampu dihadang oleh sesuatu yang baru. Lanjutkan. Khairu awqatika. Khairu awqatika. Masih faqoh. Sekarang masuk ke faqoh, Pak. Puluhan hikmah. Bermain di faqoh kita. Beban-beban batin. Jadi nikmatilah beban batin itu. Ketahuilah bahwa itu adalah kehendak sang dalang. Beda ke mana geus kaji eta wae. Dinyeri ku batur teh kalah seuri. Jelema ieu nganyeri ka urang. Pangersa Abah sepuh ketika beliau mengembangkan zikir di Godebag dulu, Suryalaya, konon para ulama besar membenci beliau. Ada seorang tokoh di Pager Ageng mengundang tiga kiai besar untuk menghabisi, mencecar Kiai Ahmad, Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Terjadilah pelaksanaan pengajian. Abah sepuh ada, beliau, kiai yang itu ada, semua menghantam bahwa Abdullah bin Mubarak adalah salah, sesat dan lain sebagainya. Faqoh, faqoh. Diterima dengan iman, diterima dengan tasawuf. Bagaimana beliau? Sebab saksinya orang Sukabumi. Bah Anta almarhum sering kesini. Cucunya nyantren di sini. Anta, kata pengersa Abah. Mohon maaf kalau yang saya sebut sering Abah karena saya kurang tahu manakib guru-guru bapak-bapak ya. Guru-guru bapak yang lain juga pasti banyak banyak riwayat luar biasanya. Jadi saya tidak mengklaim ya. Kalau Bapak mau tulis saja ke luar biasaan Syekh Anu, Syekh Anu, Syekh Anu, Syekh Anu. Silakan ya. Nah, ini antara lain. Tadi kemarin saya sebut Syekh Rokan kan ya tadi. Tidak hanya sebut jalur saya aja, silakan. Semua guru mursyid pasti dapat khawarij. Bagaimana Abah sepuh ketika dihantam oleh tiga mubalik besar? Anta sini, ya Abah, pulang duluan kamu. Kalau mau pakai otak kita, pulang duluan, siapkan pasukan, cegat dia. Banser tahu. Beliau tidak begitu. Pulang duluan, ya Bah. Apa tugasnya? Pencit domba. Potong domba, bedahkan lauk, bungkus beas tilu gantang, tiga wadah besar dengan dagingnya, dengan ikan masnya yang besar-besar. Cegat beliau-beliau nanti di jembatan. Kan dulu jembatannya pakai kelapa ya, Citanduy itu. Cegat nanti delman akan lewat, can usum mobil kan. Tahun seberapa, tahun 40-an kejadian. Oh, ngajegah bahan tak. Rek nyegat anu ngajejeleh. Lain rek ngarogahalan rek ngalawan. Rek memberikan sesuatu ucapan terima kasih karena yang tiga ini oleh Allah diperalat untuk menjadi faqoh abah sepuh. Kadinya ucu. Kalau ada orang yang membuat hina kita, menghina kita, dia sedang diperalat oleh Allah untuk mengingatkan kita agar kita bangkit. Pulanglah, tak ting teng tetak ting teng kelang ting lang ting lang ting gitu ting tu, kira-kira gitulah. Hek peting teplak tepling teplak tepling. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enang jang, punten, mohon maaf saya mencegat di sini. Ada apa? Ini loh ada sekedarnya dari ajengan Godebak, dari abah sepuh. Apa itu? Ya sekedar makanan barangkali diperlukan. Waktu buguh nanya beas kude, daging, lauk macu saya lupa. Pikir-pikir, aduh hese nengen gitu tay. Diangkatlah makanan itu. Angkatlah. Berangkat. Abah sepuh sampai ke pesantren bertanya, anta gimana, diterima apa enggak? Diterima abah. Tuh kan, siapa bilang mereka benci kita? Buktinya pemberian kita diterima. Macan tuh. Manis dan cantik permainan itu. Di Sukabumi, apa kira saya menggerakkan dikir enggak dihambat? Saya enggak sebut namanya ya. Wih, kiai besar A B C D E F G H. B C D E F G H. Ini membentur, ini membentur, ini membentur. Alhamdulillah. Saya datang ke pesantren beliau-beliau. Lihat-lihat. Kiai kelihatannya lagi bangun ya. Iya, jangan. Sudah cukup batunya? Belum sih. Insyaallah nanti saya kirim ya. Saya nyupir sendiri, Pak, Bapak kol cememem berusut. Saya masuk ke satu pesantren. Santrinya enggak tahu saya, enggak tahu ajengan jejen. Dia katakan, "Mang, dia Mang, dia Mang, kadil, parkir di depan." Ya, ya anak ya. Lama kelamaan lurahnya tahu, ajengan jejen, ajengan jejen. Oh, nyara rumput tuh. Saya datang lagi ke Kiai B, C yang selalu dengan segala dalilnya. Assalamualaikum Kiai. Oh jejen. Iya. Dapat pengen silaturahmi. Ya syukur kesini. Lagi bangun masjid kelihatannya ya. Iya syukur deh. Udah cukup ya bahannya? Belum jen. 10 sak kalau ditambah mau gak? Ya syukur dah. Siapa bilang mereka benci? Buktinya pemberian kita diterima. Mantak tika poinnya susah nemak si jejen. Belut putih ya jelma. Enjoylah kita, buktinya jadi ketua umum MUI, orang dikir, orang tarekat yang dulunya dibenci. Hayo anda, diangkat jadi naon anda di kacamata anda. Mari saudara, maaf maaf ya. Khairu aqwati waqtun tashhadu bihi wujuda faqotika. Waktu yang bagus adalah anda tahu adanya faqoh, kepentingan pada Allah dalam diri anda. Wataridu fihi ila wujudi zillatika, sehingga kau menemukan kehinaanmu di hadapan Allah. Setelah anda menemukan kehinaan, lalu anda perbaiki kehinaan, majulah anda menjadi orang yang maju, tembus kepada Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi محمد وعلى آله وسلم تسليما.